تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Qudamah Ubaidullah ibnu Sa'id. Ini As-Sarakhsi Al-Yashkuri, seorang rawi yang thiqah ma'mun, dari rawi-rawi yang disebut oleh Ibnu Hajar di Taqrib dengan gelar Sunni. Sunni artinya pengikut sunnah. Pengikut sunnah. Iya. Nah, itu banyak ya, atau beberapa rawi di Taqrib. Ibnu Hajar katakan ini Sunni karena dia dikenal kegigihan mendakwakan sunnah dan membela sunnah. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id. Ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan. An Auf, dari Auf. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini imam besar ya, dari Aimat Jarh wa Ta'dil. Iya. Dikenal dengan keluasan ilmu. Dikenal dengan keluasan ilmu. An Auf, yaitu Auf ibnu Abi Jamila Al-Arabi. Ini dari Basrah. Thiqah. Qala haddathana Abu Raja. Iya. Abu Raja Al-Utaridi. Namanya Imran ibnu Milhan. Imran ibn Milhan. Beliau lebih populer dengan kunianya, dan beliau ini Muhadram. Beliau ini Muhadram. Apa kemarin istilah Muhadram itu? Tabi'in yang semasa mendapati masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhadram beliau.